kenal selamanya. Jangan sampai itu terjadi dengan nama cinta, atas nama cinta. Jangan sampai itu terjadi, walau dengan cinta, atas nama cinta. Dengan nama cinta, atas nama cinta.